Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-150 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wa yashhaduna bil jannah liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal asharah, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka bersaksi dengan surga. Maksudnya adalah meyakini bahwa mereka masuk surga. Siapa mereka? Orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mereka masuk surga, maka kita pun meyakini dan bersaksi bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Dan yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalam. Karena Nabi SAW telah mengabarkan dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dijujuri. Kal asyara, seperti 10 orang. Yaitu 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga oleh Nabi SAW dan disebutkan namanya dalam satu hadis. Mereka adalah itu Khulafa ar-Rasyidun, yang 4 Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Kemudian di sana ada Talhah ibn Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Kemudian di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka adalah 10 orang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi dalam satu hadis. Mereka termasuk penduduk surga. Beliau mengatakan di awal hadisnya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah dan seterusnya, menyebutkan 10 orang ini sehingga dinamakan mereka dengan al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Bukan berarti bahwasanya yang masuk surga dan yang dikabarkan masuk surga hanya 10 orang saja, tidak. Dikenal dengan gelar ini karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Wa ka Thabit bin Qais ibnu Syammas, dan seperti Thabit bin Qais ibnu Syammas. Ini juga ada kisahnya, yaitu ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, dalam surat Al-Hujurat. Dan saat itu Thabit ini dia merasa dirinya adalah orang yang keras suara, bahkan lebih keras suaranya dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan dalam ayat tadi, antah bata amalukum ba antum la tashur, akan batal amalanmu sedangkan engkau tidak menyadarinya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat kehilangan Thabit bin Qais ini beberapa waktu. Kemudian beliau merasa kehilangan dan sebagian sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Yaitu ada sebagian mereka datang kepada Thabit bin Qais ini dan bertanya, sedangkan dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan duduk. Kemudian ditanya, "Ma sya'nuk? Ada apa kamu?" Dia mengatakan, "Syarrun, jelek." Kenapa dia mengatakan demikian? Karena beliau lebih keras suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sebagaimana dalam ayat tadi mengeraskan suara di atas suara Nabi itu batal amalannya dan dia termasuk penduduk neraka. Kemudian laki-laki ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi. Kenapa Thabit bin Qais kok tidak kelihatan beberapa waktu? Ternyata Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, "Idhhab ilaih." Pergilah engkau kepada si Thabit bin Qais. Fakullahu, katakan kepadanya, engkau bukan termasuk penduduk neraka, akan tapi engkau adalah termasuk penduduk surga. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, menunjukkan bahwasanya Thabit bin Qais ini termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Tentunya yang demikian adalah kabar yang sangat mengembirakan, ya, seorang muslim. Ketika dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa dia akan masuk ke dalam surga, ini kabar yang lebih dahsyat daripada kabar seseorang mendapatkan harta atau diterima di sebuah instansi. Ketika dikabarkan bahwasanya dia termasuk min ahlil jannah, maka ini adalah kebahagiaan selama-lamanya yang akan dia rasakan. Meskipun mungkin di dunia dia diuji oleh Allah SWT dengan berbagai ujian, tapi ketika dia tahu bahwasanya dia adalah termasuk min ahlil jannah, maka seluruh ujian dan apa yang menimpanya di dunia ini adalah perkara yang sangat ringan bagi seseorang. Tidak masalah, yang penting anak masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, ini ternyata didapatkan oleh sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, disebutkan namanya dan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka adalah termasuk min ahli jannah. Termasuk diantaranya adalah Ukasyah ibn Mihsan, yang dikabarkan bahwasanya dia adalah termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Maka kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang termasuk penduduk surga. Tidak ada keraguan di dalam. Kita pastikan dan kita katakan Abu Bakar yakin dia adalah termasuk penduduk surga. Wa ghairihim minas sahabah, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Karena di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang dikabarkan termasuk penduduk surga, seperti misalnya Hasan dan juga Hussein. Mereka berdua adalah sayyida syababi ahli jannah. Berdua adalah pemukanya dari pemuda yang ada di surga. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.